يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Kamis malam Jumat 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Handil Bakti Barito Kuala Kalimantan Selatan. Di dalam sebuah kajian rutin membaca matan Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga pokok landasan akidah Islam yang ditulis oleh Al-Imam Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas pokok dasar yang baru dan yang terakhir di dalam matan ini, yaitu pokok dasar yang ketiga dari tiga pokok dasar akidah Islam. Jadi kita sudah mempelajari pokok dasar akidah Islam yang pertama yang wajib seorang muslim untuk mengetahuinya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pokok dasar yang wajib seorang muslim untuk mengetahuinya adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga yang kita bicarakan pada malam ini adalah pokok dasar yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pokok dasar yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah pokok dasar akidah yang sangat agung dan wajib seorang muslim untuk mengetahui. Begitu juga pokok dasar yang ketiga, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini juga adalah pokok dasar akidah Islam yang sangat agung, yang dengan mengetahuinya akhirnya kita mengetahui tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah pokok dasar akidah seorang muslim yang sangat agung. Nah, demikian pula pokok dasar akidah yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pun juga pokok dasar akidah yang sangat agung. Kenapa? Nah, ini perlu diantum garis bawah. Kenapa mengenal pokok dasar akidah yang ketiga, Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat agung? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-wasithah bainallahi wa bainal makhluqin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara para makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantara. Di sini terlihat pentingnya mengenal pokok dasar akidah yang ketiga ini, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasithah. Wasithah itu artinya penghubung, penyambung antara para makhluk dengan hamba. Dan tidaklah seseorang akan sampai kepada Allah, kemudian bahkan seseorang tidak akan mengetahui jalan untuk menuju Allah, bahkan seseorang tidak mengetahui apa saja yang bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah, mendekatkan dia kepada ridha Allah, kecuali dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak pentingnya pokok dasar akidah yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan bisa sampai kepada Allah tanpa jalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjuki oleh beliau. Tidak akan bisa kita sampai menggapai ridha Allah kecuali dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa kita selamat dari dosa yang kita kerjakan ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini poin yang kedua. Bahkan pentingnya pokok dasar akidah yang ketiga ini, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa mengenal agama Islam tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak pentingnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak tahu kita tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kecuali dengan cara kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang diridai oleh Allah, yaitu agama Islam, innad din 'indallahi al-Islam, tidak akan bisa kita ketahui dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah kecuali dengan melalui jalan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Maka oleh sebab itulah mengetahui, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perkara yang sangat daruriyat, sangat urgen, sangat-sangat penting. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat-sangat penting. Baik. Sekarang para ikhwah ahibat yahfidzakumullah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan al-ashlu tsalits ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wa al-Arab min dhurriyyati Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wassalam وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا نبئ الإقرأ وأرسل بالمدثر وبلغه مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. Artinya, Dasar yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Di sini penulis hanya sampai kepada Hashim, Muhammad bin Abdullah, bapaknya, bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau kita perhatikan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang panjang, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Fihim atau bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir inilah Quraisy. Makanya di sini penulis mengatakan Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy. Quraisy nama gelaran dari Fihir. Fihir adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-9. Quraisy adalah nama lain dari Fihir. Fihir adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-9. Kemudian di sini disebutkan Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy dan Quraisy dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab adalah keturunan Nabi Muhammad dan Nabi Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Fihim bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin bin Ma'ad bin Adnan. Adnan keturunan dari Ismail. Adnan keturunan dari Ismail. Ismail putra Ibrahim alaihissalam. Inilah dari nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Kita sebutkan beberapa di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan ada nabi sepeninggalku namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Ahmad di sini berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff. Berarti sekarang kita sebenarnya sedang mulai mempelajari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita dari keturunannya, dari namanya. Dari nama. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Ahmad. Ya, di antaranya Ahmad. Muhammad sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam berbagai macam ayat. Ada sekitar 4 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Muhammad di dalam Al-Qur'an sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadu illa rasul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul. Qad kharaj min qablihi rasul. Min qablihi rusul. Yang telah didahului sebelumnya oleh para rasul. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40 disebutkan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad aba ahadi min rijal, walakin Rasulullah. Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah. Surat Al-Ahzab ayat 40. Kemudian juga disebutkan dalam surat Muhammad ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima unzila 'ala Muhammad." dan orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 2. Kemudian dalam surat Al-Fath ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang kita sebutkan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan para ulama, terutama orang Arab ya, orang Arab mengatakan bahwasanya katsratul asma tadullu ala syarafil usama. Apabila seseorang mempunyai nama yang banyak, itu menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala, namanya banyak, maka Allah Maha Mulia. Itu kaidah disebutkan oleh para ulama. Katsratul asma tadullu ala syarafil usama. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya orang yang dinamai tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama banyak. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Maka Allah mulia. Kota Mekah mempunyai nama yang banyak. Mekah, Bekkah. Kemudian Al-Baladul Amin. Kemudian Hisnul Hasin dalam hadis. Kemudian Ummul Qura dalam ayat. Begitu juga kota Madinah. Kota Madinah kota mulia. Dilihat dari sisi banyaknya nama yang dimiliki oleh kota Madinah. Al-Madinah, Tawbah, Tayyibah, kemudian Darul Iman dan sebagainya. Banyak nama-nama dari kota Madinah. Nah, begitu juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya akan bacakan beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa beliau bersabda, "Inna li asma." Sesungguhnya aku memiliki nama-nama. "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad. "Wa ana Ahmad." Dan aku adalah Ahmad. "Wa ana al-Mahi." Al-Mahi. Aku adalah Al-Mahi. Allahi yamhu Allahu bihi al-kufr. Al-Mahi artinya menghapus, yang menghapuskan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan kekufuran. Al-Mahi. Wa ana al-Hashir. Al-Hashir artinya allazi yuhsyaru an-nasu 'ala qadamayhi. Yang mana manusia berkumpul atau dikumpulkan di bawah kedua telapak kaki. Hasyir artinya orang yang dikumpuli atau yang mengumpulkan, orang yang mengumpulkan. Wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahad. Dan aku adalah al-aqib. Al-aqib orang yang paling terakhir, penutup, yang mana tidak ada nabi sepeninggal. Ini beberapa nama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan kepada kita nama-nama. Menyebutkan kepada kita nama-nama. Jadi ini langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Faqala ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-muqaffa, al-muqaffa, al-muqaffa, al-muqaffa, ana al-hashir, nabiyut taubah, nabiyur rahmah. Nah, nabiyut taubah atau nabiyur rahmah itu adalah gelar, tapi bisa juga dinamakan nama. Dia adalah gelar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyut taubah dan nabiyur rahmah. Kemudian di dalam beberapa hadis di riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan angka atas nama-namanya. Dan angka ini bukan pembatasan. Angka ini bukan pembatasan. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu dari Jubair bin Mut'im, dari bapaknya maksudnya. Muhammad bin Jubair bin Mut'im meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memiliki lima nama. Ana Muhammad, jadi ada penyebutan lima nama. Ya, tetapi para ulama sering mengatakan penyebutan jumlah bilangan la mafhumana. Al-adad la mafhum. Penyebutan jumlah bilangan itu tidak menunjukkan kepada pembatasan. Tidak ada pemahaman darinya pembatasan. Hanya sekadar menyebutkan agar orang menghafal dan memperhatikan. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr, ana al-hashir alladhi yahsharu an-nasu ala qadam, wa ana al-aqib. Sama tadi. Muhammad, Ahmad, al-hashir, al-aqib, kemudian al-mahi. Terdapat penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, "Walladhi yadhhar annahu arada an li khamsata asma' ikhtassa biha." Yang dimaksud dengan penyebutan lima nama tersebut bahwa lima nama tersebut khusus. Khusus yang dimiliki oleh beliau. Tidak ada nama lam yusammi biha ahad qabli. Tidak ada nama yang bernama dengan itu sebelumnya. Ya, jadi lima ini bukan pembatas, tetapi lima ini yang paling khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mu'azzim. Nama tersebut yang lima ini adalah yang paling agung. Yang lima ini adalah yang paling agung. Nah, atau kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, atau masyhurah fil umamil madhiyah, atau nama yang paling masyhur di umat-umat yang terdahulu. La annahu arada al-hasra fiha, bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk pembatasan. Jadi sekali lagi sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa nama tersebut bukan untuk pembatasan. Nama lima tersebut bukan untuk pembatasan. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya qila al-hikmah fil ittisal al-khamsah al-dhukura fi hadzal hadits annaha ashharu min ghayriha mawjudatan fil kutubil qadimah wa bainal umam as-salifah. Yang artinya hikmah pembatasan terhadap jumlah bilangan lima ini di dalam hadis ini adalah bahwasanya dia adalah nama-nama yang paling masyhur yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang tersebut yang sebelumnya dari umat-umat sebelumnya seperti umat Nasrani, Yahudi. Inilah nama-nama yang paling masyhur. Dan para ulama rahimahumullah taala telah mengumpulkan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah buku. Ini sebuah saking cintanya para ulama rahimahumullah taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap ketika saya sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berselawatlah. Ya, karena kita diperintahkan untuk berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mengecap orang yang tidak berselawat, orang yang kikir, bakhil, pelit, engken, pemalas. Maka ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah diucapkan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa buku kitab yang membicarakan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekitar 14 kitab. Seperti misalkan buku yang berjudul Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqi Mustafa. Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqi Mustafa yang ditulis oleh Al-Qadhi 'Iyad. Al-Qadhi 'Iyad seorang ulama Islam abad kelima Hijriah. Kemudian juga disebutkan di dalam Kashful Dhunub. Kemudian juga di dalam kitab Taliyah Al-Anifah fi Syarhi Asma Khairul Khaliqah. Ini nama-nama yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang mulia karena banyak namanya. Baik. Kita lanjutkan. Beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Para ulama mengatakan Abdul Muttalib adalah Syaibah. Bahkan disebutkan beliau adalah Syaibatul Hamd. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya, dikatakan namanya adalah Syaibah. Jadi Abdul Muttalib itu bukan nama, tetapi itu gelar. Ya, tapi itu apa? Gelar. Nama aslinya adalah Syaibah. Ada yang mengatakan Syaibatul Hamad. Dan kenapa disebut namanya Abdul Muttalib? Kalau ulama menjelaskan karena ammahul Muttalib qadima bihi Makkah wa huwa radifa. Waqad taghayyara lawnuhu bis-safar. Fa hasabuhu 'abdan lahu. Kenapa Syaibah ini dinamakan sebagai Abdul Muttalib? Muttalib itu adalah pamannya. Muttalib itu adalah pamannya. Jadi kalau kita lihat bahwa Abu Talib bahwa Al-Muttalib adalah paman dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah Syaibah. Syaibah Al-Hamad. Suatu saat Al-Muttalib sang paman keluar dari kota Mekah bersama keponakannya yang bernama Syaibah, yang merupakan kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah dalam perjalanan lama, maka Syaibah ini yang merupakan Abdul Muttalib, beliau menggiring unta Al-Muttalib pamannya, dan pamannya berada di atas untanya. Beliau yang menang. Dikira bahwa Syaibah yaitu Abdul Muttalib ini adalah budak dari Muttalib. Budak dari apa? Muttalib. Karena sudah berubah warnanya karena safar, panas, ya, berubah warnanya. Maka akhirnya orang-orang menyebut namanya sebagai Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Padahal itu adalah keponakannya yang ikut bersafar berdagang keluar Mekah. Tapi karena kelihatannya ini seperti budak menarik unta, sedangkan tuannya di atas, maka dinamakan, akhirnya masyhurlah dia dengan nama Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib bukan nama asli, itu adalah istilah. Tapi yang terkenal Abdul Muttalib subhanallah. Ya. Tetapi itu adalah gelar ataupun panggilan yang dimiliki oleh orang yang bernama Syaibah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini namanya siapa? Syaibah. Dan Syaibah ini berarti kakek pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada? Belum? Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim juga bukan nama. Nama sebenarnya adalah Amr. Nama sebenarnya adalah Amr. Kenapa disebut Hashim? Karena dia yang membuat bubur yang terisi. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, disini disebutkan Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy. Quraisy, para ikhwan dan akhwati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ada yang mengatakan namanya adalah An-Nadhar. Ada yang mengatakan namanya adalah An-Nadhar. Jadi nama Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hashim, yaitu Hashim bin Hashim ini adalah Amr bin Abdi Mana bin Usai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar. Saya tadi keliru, Fihr bukan Quraisy, yang Quraisy adalah yang disebut dengan An-Nadhar. Tapi saya pernah baca Fihr di sini Quraisy. Ya, tetapi di sini ada sebagian ulama mengatakan bahwa Quraisy adalah An-Nadhar. Itu kakek Nabi yang berapa? Coba kita hitung ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa namanya? Hashim bin Abdi Mana bin Afan. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Ya, Syaibah. Kemudian bin Hashim. Hashim namanya siapa? Amr. Ini kakek Nabi yang kedua. Ini pertama, kedua. Syaibah kakek Nabi yang kedua, pertama. Kemudian Amr kakek Nabi yang kedua. Kemudian bin Abdi Mana? Tiga. Bin Qusay, empat. Bin Kilab, kelima. Bin Murrah, keenam. Bin Ka'ab, ketujuh. Bin Lu'ay, kedelapan. Bin Fihir, kesembilan. Bin Malik, kesepuluh. Bin An-Nadhar, kesebelas. Berarti kakek Nabi Muhammad SAW yang kesebelas. Ya. Ada yang mengatakan Quraisy adalah An-Nadhar, ada yang mengatakan Quraisy adalah Fihir. Dan pada apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Syaibah bin Hashim, Amr bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Malik Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di sini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang nasabnya. Makanya di sini disebutkan bahwa Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy dan Quraisy adalah bangsa Arab. Arab di Aribah dan Arab Musta'ribah. Ada namanya Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Ya. Arab Musta'ribah adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Arab Musta'ribah adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Arab Aribah adalah keturunan dari Qahtan. Dan Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab Musta'ribah, yaitu keturunan dari Nabi Ibrahim AS yang mana mempunyai anak Ismail. Dan dari Ismail nanti keturunannya adalah Adnan. Dari situlah Nabi Muhammad SAW beliau lahir, atau keturunan beliau. Yang patut diperhatikan di sini adalah bahwa tidak ada seorang nabi pun min waladin sifah. Tidak ada seorang nabi yang terlahir dari anak zina. Semua nabi, semua keturunannya adalah keturunan yang suci. Tidak pernah ada istri seorang nabi berzina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang nabi, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi salam. Ya. Yaitu di dalam surah At-Tahrim ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lilladheena kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdayni min 'ibadina." صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا قيل ادخل النار مع الداخل. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha dibandingkan Arab keturunan Qahtan. Makanya Abu Sufyan waktu itu masih bertanya kepada Abu Sufyan, kaifa huwa fi, bagaimana nasab dia di tengah kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, huwa fina dzu nasab, dia di tengah kita. Maka kata Heraklius, hakadha rusul tub'atsu fi ansabi qaumiha, ay fi aqrabi ahsab, fi aqrabi ahsab. Demikianlah para rasul mempunyai nasab yang paling mulia. Dan saya perhatikan para ikhwan dan saudara, ulama-ulama terkenal mereka nasab-nasab yang memang mulia. Dari keturunan ulama, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Sam bin Nuh. Jadi beliau ini cucunya Nabi Nuh alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau kita runut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf, ya, terus sampai kepada Adnan. Adnan adalah keturunan Arab Ariba atau Musta'riba. Ya, para nabi alaihi wasallatu wasallam tidak ada dari anak zina. Tapi saya ingin mendengarkan ya, ayat Al-Qur'an tadi tentang istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh. Allah berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila udkhul an-nar ma'a ad-dakhil. Yang artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba. Lalu kedua istri tersebut berkhianat. Ini yang saya ingin tekankan. Lalu kedua istri tersebut berkhianat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan berkhianat bukan berarti berkhianat adalah melakukan perzinahan. Itu ingat baik-baik. Yang dimaksud dengan berkhianat bukan berarti melakukan perzinahan. Saya bacakan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fakhanatahuma, kedua-duanya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ai fil iman lam yuwafiqahuma 'ala al-iman wala sadaqahuma fil risalah falam yajidu dhalika kulluhu shay'an wala dafa'anhuma mahdura. Artinya bahwa dua istri Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, kedua-duanya tidak beriman, berkhianat dalam keimanan, tidak bersepakat dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut dalam keimanan, tidak mempercayai kedua-duanya nabi risalah yang dibawa oleh kedua nabi ini. Maka meskipun istri nabi tidak memberikan manfaat apa-apa kalau seandainya dia tidak beriman. Kemudian di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, walaysa al-muradu fa khanatahuma fi fahisha fi bal fi ad-din fa inna nisa'a al-anbiya ma'sumatun 'anil wuhu'i fil fahisha li hurmatil anbiya kama qaddamna fi surati. Yang artinya, dan bukan yang dimaksud bahwa kedua istri tersebut berkhianat kepada kedua nabi tersebut, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut dan Nabi Nuh, bukan maksudnya adalah berkhianat di dalam perbuatan fahisyah, zina, bukan. Tetapi yang dimaksud berkhianat adalah di dalam agama, mereka tidak beriman. Karena sesungguhnya istri-istri nabi terjaga dari perbuatan fahisyah. Jadi sekecil apapun, kalau ada istri nabi yang kecil, maka tidak akan pernah berbuat zina. Kenapa? Untuk menjaga kesucian nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan ini inilah juga yang membantah kaum munafikun yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha menyeleweng dengan Safwan bin Mu'attal As-Sunani. Maka Allah menurunkan dari tujuh petala langit ayat yang membebaskan fitnahan orang munafik kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Fakhanatahuma." Kedua-duanya berkhianat kepada dua nabi tersebut. "Mazanata." Kedua-duanya tidak berzina. "Amma imra'atu Nuh fakana tukhbiru annahu majnun." Adapun istri Nabi Nuh, maka dia ikut-ikutan orang-orang kafir yang mengatakan kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh orang gila, membuat perahu di tengah padang pasir. Nah, termasuk di dalam yang mengatakan gila adalah istrinya, yaitu istri Nabi Nabi. Amma khiyanatu imra'atu Lut fa kanat tadullu 'ala qawmi 'ala al-ghayb. Adapun khianatnya istri Nabi Lut adalah bahwa istri Nabi Lut menunjukkan kepada kaumnya bahwa Nabi Lut sedang mendapatkan tamu, tamunya ganteng-ganteng, tamunya bisa kalian berlaku gay terhadap tamu tersebut. Nah, itu khianatnya istri siapa? Istri Nabi Lut. Ini bukan berzina. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi kita. Salah satu contoh yang patut kita perhatikan adalah jangan sampai seseorang terperosok ke dalam perbuatan karena terputus keturunan. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian penulis mengatakan walahu minal umri 63 sana minha 40 qabla nubuwwah. Yang artinya beliau berumur 63 tahun. Ya, 63 tahun. Kemudian 40 tahun darinya sebelum beliau menjadi nabi dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin dengan kesepakatan para ulama. Hadis ini tidak ada khilaf di antara ulama karena berdasarkan nas dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau ketika ditanya tentang hari Senin, kenapa berpuasa hari Senin, maka beliau menjawab, "Dzalika yaumul mulid." Itulah hari aku dilahirkan di atas, di dalam hari Senin. Dan ini menunjukkan bahwasanya hari Senin adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian tanggal lahirnya terjadi khilaf, panjang khilaf. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alam Nubala tentang khilaf tanggal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Dia mengatakan 8, dia mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Syawal. Ada yang mengatakan Muharram. Khilaf di antara orang. Tahu atau sebabnya kenapa khilaf? Nah, yang tahu? Kalau ada yang menjawab, saya kasih 50 ribu. Undang-undang kok berbeda. Nah, siapa yang menjawab, saya kasih duit 50 ribu. Nah, kenapa terjadi khilaf? Padahal dia soal lagi. Nah, karena waktu baru lahir bahwa tidak ada yang tahu bahwa itu nabi. Jadi halal. Jawabannya salah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah sedikit rujuknya. Jadi gini, ketika beliau lahir, orang-orang pada waktu itu belum mengenal bahwa ini adalah nabi, orang yang termulia nanti kelak. Maka tidak ada yang perhatian kepada tanggal lahirnya. Tetapi coba lihat tanggal wafatnya, tidak ada khilaf di antara ulama. Hanya satu ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW wafat bukan tanggal 12 Rabiul Awal. Itu pun pendapat sangat lemah. Sepakat seluruh, hampir seluruh ulama, Nabi Muhammad SAW wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena sudah diketahui beliau adalah orang yang termulia dari kekasih Allah Subhanahu Wataala. Ini kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. 12 Rabiul Awal. Tahun gajah, tahun gajah disepakati oleh para ulama tentang tahun gajah. Ya, tahun gajah disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Dan saya ingin mengingatkan di sini, ketika kita sebutkan dari terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, bahkan subhanallah tanggal 12 Rabiul Awal itu, oke, dia masyhur, masyhur di tengah kaum muslim 12 Rabiul Awal. Dan belum ada nas sahih. Tetapi kalau diteliti secara ilmu hadis dan ilmu sejarah, maka sebagian ulama menguatkan pendapat di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menguatkan pendapat tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi ulama-ulama peneliti bahkan berbeda dengan pendapat kebanyakan kaum muslimin. Di sini yang patut kita cermati sebenarnya adalah bahwa hari kelahiran Rasulullah SAW diperselisihkan oleh para ulama, bukan berarti kelahiran beliau yang diperselisihkan. Kelahiran beliau bukan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah kita tidak meragukannya. Tapi hari kelahirannya, tanggal, bukan hari malam, tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW diperselisihkan oleh para ulama. Maka pada saat itu, ini menunjukkan juga bahwasanya para sahabat pun tidak memperhatikannya. Tanggal kelahiran beliau tidak memperhatikan. Yang memperhatikan malah tanggal apa? Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Aisyah bercerita, "Tufiya Rasulullah SAW yaumal itsnain wa dufina lailatul arba'in." Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW diwafatkan hari Senin dan di apa namanya? Dikuburkan malam Rabu. Ada yang mengatakan hari Selasa, ada yang mengatakan malam Rabu. Hal ini disebabkan karena banyak kaum muslimin yang menyalahinya. Dan tidak ada satupun yang berani jadi imam. Setiap kaum muslimin berkelompok-kelompok datang sampai lama akhirnya dikuburkan Nabi Muhammad SAW pada malam Rabu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sampai situ dulu pembelajaran kita tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Benarkah ucapan sebagian kaum muslimin ketika disebut nama Nabi mereka mengucapkan sallu alaihi? Maka jawabannya, kalau yang dimaksud adalah bersolawat, iya betul. Cuma ini dimain-mainkan, ya, sambil nyambutan sallu alaihi, sallu alaihi. Ini tidak ada, ya, belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Yang jelas, ya, kita mencontoh hadis Rasul. Ada hadisnya, maka kita ambil. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Al-bakhil man dukirtu indamu falam yusalli alaihi." Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersolawat atasku. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Radhima anfu rajul dzukirtu 'indahu falam yusallani." Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Maksudnya dia sangat merugi. Ya, sangat merugi. Ini istilah orang Arab. Hidung seseorang tersungkur ke tanah, sangat merugi. Siapa yang disebutkan aku di hadapannya dan dia tidak bersolawat atasku. Nah, makanya kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah kita bersolawat. Dan ini berkahnya majelis ilmu. Berkahnya majelis ilmu kita banyak-banyak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi majelis hadis. Majelis hadis yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sering sekali seperti itu. Nah, ini berkahnya. Sedangkan pahala bersolawat, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, Allah akan memujinya di hadapan para malaikatnya 10 kali. Keutamaan bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sengaja mendengar isi ceramah yang isinya kurang lebih bahwa dakwah salaf disebutkan tidak mengambil faham atau ilmu para ulama. Waktu itu dicontohkan Imam Nawawi dan disebutkan kitab Sabil Muhtadin. Kan ada dakwah salaf gembar-gembor langsung Quran dan hadis sunnah, benarkah Ustaz? Maka jawabannya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini perlu didudukkan cara beragama kita bagaimana. Cara beragama kita bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan cara beragama, ya ayyuhalladzina atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa. Wahai para orang yang beriman, jika kalian taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Dan jika kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasulullah, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu cara beragama. Mengambil sumber dari Al-Quran dan adapun perkataan para ulama adalah modal kita untuk memahami Al-Quran dan begitu cara berpikirnya. Perkataan para ulama bukan dalil. Perkataan para ulama adalah perkataan yang membutuhkan dalil. Makanya para ulama mengatakan qaulul alim laisa bidalil walakinnahu la yustadallu bihi walakinnahu perkataan ulama tidak bisa dijadikan dalil dengannya, tetapi yustadallu lahu, dikasih dalil atasnya. Perkataan ulama itu ya bukan dalil, tetapi dikasih dalil atasnya. Seperti saya beri contoh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa batal menyentuh wanita. Ini perkataan beliau. Dan itu bukan dalil, karena dalilnya apa? Al-Quran dan dalilnya dan Al-Quran dan tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi perkataan beliau ini dicarikan dalil agar bisa kita terima. Apakah benar pendapat bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu? Itu kaidah disebutkan oleh para ulama. Qaulul 'alim la yustadallu bihi walakin yustadallu lahu. Perkataan ulama tidak bisa dijadikan dalil, tetapi dicarikan dalil atas. Paham ya? Ya, Pak. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an begitu banyak yang menunjukkan bahwasanya cara kita beragama adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lalu gimana Anda memahami Al-Qur'an dan hadis tersebut? Maka pemahamannya adalah berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Apakah akhwat memakai gamis dan sarung tangan yang ada pernak-perniknya, contoh renda, apakah itu termasuk tabarruj? Gini, semua pakaian perempuan mempunyai syarat 8. Apabila syarat 8 tersebut terpenuhi, maka berarti pakaiannya adalah pakaian yang sesuai dengan syariat. Yang pertama, pakaiannya menutup seluruh tubuh kecuali yang diperbolehkan untuk terlihat, wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, pakaiannya tidak ketat membentuk tubuh tetapi wajib lebar. Yang ketiga, pakaiannya tidak tipis menerawang tetapi tebal. Tebal sehingga tidak menampakkan warna kulit dan bentuk tubuh. Yang keempat, pakaiannya tidak menyerupai pakaian wanita dan orang kafir. Yang kelima, pakaiannya tidak menyerupai laki-laki. Yang keenam, pakaiannya tidak perhiasan yang menawan. Nah, di sini yang nanti kita bisa dudukkan. Renda-renda. Saya pernah melihat orang pakaian bercadar, jilbabnya lebar, kemudian gamisnya lebar, tapi warnanya pink. Kemudian bentuk pakaiannya pun bentuknya sangat menawan. Artinya dia bercadar dengan pakaian tersebut bukan berarti warna pink haram, bukan. Tetapi ketika dia memakai tersebut, dia terlihat sangat menawan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yubdina zinatahunna." Para perempuan janganlah memperlihatkan perhiasannya. Yang dilarang dari perempuan untuk memperlihatkan dua hal. Kecantikannya, ini berkaitan dengan fisik tubuh perempuan, wajahnya, kemolekan tubuhnya, ya, kedoyeran bibirnya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu perhiasan. Perhiasan di sini bisa hiasan emasnya ataupun peraknya ataupun bajunya. Saya bahkan mengatakan kalau ada orang wanita yang bercadar, jilbabnya lebar, tapi dia sangat cantik dengan baju tersebut, maka diharamkan untuk dipakai. Karena tidak diperbolehkan untuk bertabarruj, berdandan. Ini perlu diperhatikan nih para suami. Kadang-kadang jilbabnya bagus, dipakai jadi wanita, istri kita jadi menawan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Maka biarkan, maka katakan kepadanya, jangan dipakai ini di luar rumah. Biarkan aku saja yang menikmati dirimu. Ya, seperti itu semestinya. Maka saya tidak bisa mengatakan renda-renda itu haram, tidak. Tapi lihat, kalau itu membuat orang perempuan ketika keluar rumah dia menawan, dia berarti terlihat indah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu disebut dengan berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bolehkah kita menghadiri undangan permasalahan-permasalahan yang sensitif? Saya tidak akan menjawab karena takut nanti menjadi fitnah di tengah masyarakat. Kita belajar dulu dasar. Nanti masalah-masalah yang antum sering tanyakan di masyarakat, ya nanti menggiring pada majelis ini dituduh macam-macam. Tetapi setelah mengetahui dasar yang bertanya, saya berharap untuk ikut di dalam majelis ini sampai selesai. Ya, jangan mau instan. Karena kadang-kadang pertanyaannya pertanyaan yang sensitif, kemudian nanti dibawa kabarnya keluar sana kemari, sedangkan dia hanya mengikuti sekali. Ah, kalau empat lagi macam seperti Islamin apa, ya. Kadang melakukan seperti orang Banjar melakukan, padahal dia tidak pernah ikut kajian. Ya, seperti itu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang mengundang reaksi dari masyarakat sekitar. Yang jelas saya hanya ingin mengatakan bahwa kita beribadah kepada Allah harus mencontoh Rasulullah SAW. yang tidak ada contohnya, maka jangan dikerjakan. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada, yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini kira-kira bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kabaratul majlis. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.